Gadares. Orra, kowe tau neng urepku, tansah ono neng atiku. Bareng dong, ra bakal luntur sadurunge jalanku neng melengko. Apa kowe ra kelihat biyen lagu pembarengan ibarat langit karo rembulan terus rongku ra bakal ilang sayang. Yuk ya deh kowe kapan pasti semanggon ono neng atiku aku ra iso lilo lu ngomong ra bakal tak tompo koyo gedene ombak segoro neng laut gae pesisir pasir putih sing tau dadi samping balikane isih urip mantep-mantep bebarengan janji-janji palsumu saiki dadi kenyataan.